surya untuk penghidupan, menerangi keseluruhan sampingmu. Hanya engkau tujuanku satu, di kau mandi embun pagi dini hari, dengarkanlah hatiku bernyanyi. Hanya engkau yang kurindukan. Kian hari kian ku rasakan mesraku, hanya engkau seorang kurindukan. Semoga jangan berhampa tangan, hanya engkau surya dalam gelap sunyi, deritaku